إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membicarakan hadis bagaimana kalau aku mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Nabi menjawab, na'am. Ini bahas oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah tentang prinsip agama yang berisi dua perkara, yaitu mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار. Kemudian jelaslah dengan ini bahwa tidak sahih pewujudan kalimat la ilaha illallah kecuali bagi siapa yang tidak ada dalam hatinya israrun. Bagi siapa yang tidak ada dalam hatinya israr, terus menerus ala mahabbati ma yakrahuhu Allah, terus menerus menyukai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mewujudkan makna la ilaha illallah dengan sesungguhnya, enggak mungkin akan ada israr terus-menerus. Wala ala iradati ma la yuriduhu Allah, tidak pula keinginan kepada apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata kana kadzalik aw kana fil qalbi syai'un min dzalik kana dzalika naqsan fit tauhid. Maka kapan di dalam hati ini ada perkara seperti itu walaupun sedikit, berarti tauhidnya berkurang. Kalau ada banyak, berarti kurang banyak, tauhidnya kurang sempurna lebih jauh lagi. Artinya iradah ila ma yakrahuhu Allah, kehendak, keinginan untuk apa yang tidak disukai oleh Allah, atau menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau itu ada dalam hati, apalagi terus-menerus, maka tauhidnya rusak. Wa huwa min naw'is syirk, dan ini sejenis dari kesyirikan. Maka disebut dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Wa li hadza qala Mujahid fi qawlihi ta'ala, oleh karena itu berkata Mujahid dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusyriku bi syai'a. Berkata Mujahid, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kata Mujahid, qal la tuhibbu ghairi. Maknanya jangan menyekutukan Allah adalah jangan menyukai selain Allah. Dan jangan menyukai apa yang Allah tidak sukai. Termasuk di dalamnya. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, dalam sahih Al-Hakim, biasanya Al-Hakim tidak disebut kitabnya sahih, makanya saya langsung bilang Muslim, sahih Muslim. Al-Hakim kitabnya dalam Mustadrak, Mustadrak ala sahihain. Walaupun kitab sahih bukan hanya Bukhari dan Muslim, ada sahih Ibn Hibban, ada sahih Ibn Khuzaimah, tetapi karena yang lain tidak sejeli dan seteliti Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka seakan-akan tidak ada sahih kecuali sahih Bukhari dan Muslim. Padahal ada kitab-kitab sahih lain. Baik. Adapun Imam Hakim, kitabnya adalah Mustadrak. Mustadrak ala sahihain. Maknanya, hadis sahih yang dimasukkan bersama dua kitab sahih. Menurut beliau, bahwa apa yang dibawakan dalam kitabnya adalah sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sehingga dikatakan Mustadrak ala sahihain. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, asyirku akhfa min dabibid dar, dalam riwayat dabibin naml, ala safa fil laylatid zalma, wa adnahu an tuhibba ala syai'in minal jawr وتبغض على شيء من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dikatakan dalam riwayat ini dari Nabi SAW bahwa kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut di atas batu hitam di malam yang kelam. Samar sekali. Malam hari semut merayap batu hitam. Semutnya semut hitam. Dar. Bagaimana kita bisa melihat yang seperti itu samarnya? Ternyata kesyirikan dikatakan akhfa, lebih samar dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Barakallahu fikum. Mungkin semutnya kelihatan, rayapannya enggak kelihatan. Dabib, yani yadubu, dabba yadubu, merayap. Wa adnahu an tuhibba, waalaikumsalam. Yang paling rendahnya, an tuhibba ala syai'in minal jawr. Yang paling sedikit, yang paling kecilnya, adalah engkau menyukai sesuatu dari kezaliman. Sesuatu dari jawr, kezaliman, kau sukai, kau inginkan. Wa tubghidha ala syai'in minal adl. Dan engkau membenci sesuatu dari keadilan. Ini yang paling kecilnya. Berarti barakallahu fikum, dimasukkan kebencian pada apa yang Allah sukai, yaitu keadilan, dan menyukai apa yang Allah benci, yaitu kezaliman, itu dianggap sebagai nau' minasyirik, sejenis kesyirikan. Wa halid-dinu illa al-hubb wal-bughd. Dan tidaklah agama kecuali berisi kecintaan dan kebencian. Allah berfirman, In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, maka ikutilah. Itu isinya agama. Karena cinta pada Allah, mengikuti utusan Allah. Wa hadha nassun. Kata Ibn Rajab, inilah dalil. Nass. Fi anna mahabbata ma yakrahuhu Allah, wa bughda ma yuhibbuhu Allah, mutaba'atun lil hawa. Ini dalil bahwa kecintaan, kesukaan kepada apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah sukai, itu berarti mengikuti hawa, mengikuti hawa nafsu. Wal mu'alatu ala dhalika wal mu'adatu alaih minasyirkil khafi. Dan kalau kemudian berwala, mencintai, berloyal pada seseorang, atau mu'adat, membenci seseorang di atas perkara tadi, perkara yang salah tadi, maka itu syirkul khafi, syirik yang sama. Wa kharraja ibn Abi Dunya min hadits Anas, ada kritikan di bawah kutubnya, kitabnya sama dengan saya, ada kritikan istilah tadi sahih hakim itu. Itlaqus sihah ala kitabil hakim adalah tasahul. Tasahul ghairu mardhi 'inda an-nuqad. Siapa yang ngasih? Putnot. Syu'aib al-Arnaut dan Ibrahim Basit. Di komentari bahwa meletakkan istilah sahih hakim terhadap kitab hakim itu tasahul. Tasahul itu terlalu menggampangkan. Yang ghairu mardhi, yang tidak diridhai oleh para pengkritik-pengkritik hadis. Rawahu aidan Abu Nu'aim, diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilya. Sahahahu Al-Hakim, memang disahihkan oleh Al-Hakim. Wa raddahu Dzahabi, tetapi dibantah oleh Dzahabi. Karena Imam Hakim dikatakan mutasahil rahimahullah wa ghafarallahu lahu, dengan bahasa yang lebih halus, beliau tidak seteliti Bukhari dan Muslim, sehingga ada kitab-kitab, ada hadis-hadis yang dhaif masuk dalam kitabnya. Padahal dia mau mengumpulkan kitab sahih yang sekedudukan dengan sahih Bukhari dan Muslim. Ternyata ada yang lolos, hadis dhaif masuk di dalamnya. Oleh karena itu diperiksa ulang oleh Az-Zahabi. Karena Az-Zahabi mengomentari setiap hadisnya. Betul, kata hakim, hadis ini sahih. Tidak, hadis ini tidak disebutkan dalam dua kitab sahih. Atau tidak sesuai dengan syarat Muslim. Kritik. Atau disepakati. Maka setiap kalimat sahahul hakim biasanya ada kalimat wawafaqahu Az-Zahabi, disepakati oleh Az-Zahabi. Kali ini sahahul hakim waraddahu Az-Zahabi, tapi dibantah oleh Az-Zahabi. Biqaulihi, dengan ucapan Az-Zahabi, Abdul A'la huwa ibni a'yun ahad ruwatil hadith qala Dharqutni laisa bithiqah. Kata Zahabi, tidak, Abdul A'la, salah seorang rawi dalam hadis ini, yaitu Abdul A'la ibn A'yun, ahad ruwatil hadis, dikatakan oleh Dharqutni, laisa bithiqah, dia tidak thiqah. Tetapi ada yang semakna dengan hadis ini dalam riwayat-riwayat yang sahih. Warawahu ibn Abi Hatim, sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir, wa naqala an Abi Zur'ah, qawlu hadha hadith, dikatakan oleh Abu Zur'ah, hadha hadithun munkar. Hadith ini munkar. Ada beberapa hadis yang sahih semakna dengan ini, hanya potongan awalnya saja. Asyirku akhfa min dabi bin namal. Nah. Kemudian selanjutnya, sebagaimana dulu ke dalam kitab Tauhid, minha atau minhu, diantaranya adalah ucapan seseorang. Laula kaza laqatalani fulan. Laula fulan laqatalani fulan. Kalau saja tidak karena fulan, maka aku akan dibunuh oleh fulan. Itu sudah termasuk syirkun khafi. Syirik khafi. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya min hadis Anas marfu'an. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Anas secara marfu'. La tazalu la ilaha illallah tamna'ul ibad min sukhtillah. Ma lam yu'thiru dunyahum ala safqati dinihim. Fa idza atharu safqata dunyahum ala dinihim, thumma qalu la ilaha illallah ruddat alaihim wa qala Allahu kadzabtum. Ibn Abi Dunya meriwayatkan hadis Anas marfu'an, akan terus la ilaha illallah menghalangi hambanya dari kemurkaan Allah. Akan terus la ilaha illallah menghalangi orang yang mengucapkannya dari kemurkaan Allah. Ma lam yu'thiru dunyahum ala safati dinihim. Selama orang itu tidak mementingkan dunia daripada akhirat. Selama orang itu tidak mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Safqah artinya intinya atau isinya. Kalau tangan ini safqah. Safqah tayadi. Nah. Faida atharu safqata dunya, kalau sudah lebih memilih isi dunia atas agamanya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah maka ditolak ucapannya. Dan Allah katakan kepadanya, kadzabtu, kalian berdusta, karena kalian lebih mencintai dunia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Tariq Ibrahim ibn Hamzah Az-Zubairi, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Ajlan, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah. Dan Abdullah ibn Muhammad ibn Ajlan dikatakan oleh Al-Uqayli munkarul hadis. Hadis munkar adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Enam. Tetapi lemah dia. Kalau hadis sahih bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, itu dikatakan syad. Hadis syad. Tetapi sudah bersama kelemahan, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, dikatakan dengan munkar. Tetapi kalau seseorang rawi dikatakan munkarul hadis, ini hadis sering meriwayatkan hadis-hadis yang munkar. Qala Ibn Hibban, la yahillu katba hadithihi. Kata Ibn Hibban, tidak halal menulis hadis orang ini. Illa ala jihatit ta'ajjub. Kecuali dalam rangka menunjukkan keanehannya. Bagaimana orang ini meriwayatkan hadis seperti ini? Rawa an abihi nuskhatan mawdu'ah. Dia meriwayatkan naskah dari bapaknya mawdu'ah. Hadis-hadis yang palsu. Wa qala Abu Hatim, la a'rifuhu wa la a'rif haditha. Kata Abu Hatim, aku tidak mengenali dia dan aku tidak mengenali pula hadis-hadisnya. Wa su'ila Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ditanya tentangnya. Fa qala qad sami'tu minhu wa lam aktub min hadithihi syai'a. Aku pernah mendengar dari dia riwayat-riwayat, tetapi aku tidak menulis dari dia sedikit pun. Kata Abu Zur'ah. Qila lahu, hadis Ibrahim ibn Hamzah anhu an abihi an jaddihi an Abi Hurairah rafa'ahu la tazalu la ilaha illallah tarfa' ila akhirih. Fa qala ma a'zama ma ja'a bihi. Dikatakan oleh beliau, betapa besarnya apa yang dia bawakan ini. Yan bagi an yulqa hadis hadha syekh, mesti harus dibuang atau dilemparkan hadis syekh ini. Wa waradahu lahu al-Uqayli hadha al-hadis. Dibawakan oleh Al-Uqayli hadis ini. Wa qala la yutaba' alaih. Hadis ini tidak terdukung dengan hadis manapun. Wa qad ja'a 'anil Hasan qawluhu, ucapan qultu wa ma'a hadha faqad hassan al-Haythami. Dengan semua ini, Haythami masih menganggapnya hasan. Dalam bukunya atau kitabnya Majma' az-Zawaid. Al-Haythami hasana itnadahu fil Majma', Majma' az-Zawaid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fatabayyana bihadha ma'na qawlihi man shahida la ilaha illallah sadiqan min qalbihi harramahu Allahu 'alan nar. Maka jelaslah dengan ini makna ucapan dalam hadis yang sahih mutawatir, yaitu siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya akan diharamkan dari api neraka. Tadi dibawakan riwayat-riwayat dhaifah tadi untuk menerangkan makna ini. Wa naqul, dan kita katakan cukup dengan hadis sahih ini. Terkandung makna yang tadi, bahwa kalau tidak sadiqan min qalbihi, maka tidak diterima. Karena hadis sahih berkata, bahkan mutawatir, man syahida an la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, harramahullahu ala nar. Qala, saya katakan mutawatir fil makna. Maksudnya fil makna, sekian banyak hadis yang maknanya seperti ini. Dan kata para ulama seperti Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid, dia mutawatir. Karena maknanya seperti ini. Ada lafaz yang menyatakan man syahida an la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Ada yang menyatakan man qala la ilaha illallah dengan kalimat qala bukan syahida. Kemudian dikatakan mukhlufan min qalbihi. Ada yang menyatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Ada yang menyatakan pula dengan kalimat bahwa la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini sahih dan mutawatir secara makna. Wa anna man dakhala an-nar min ahli hadhihi al-kalimah faliqillati sidqihi fi qawlihi fa inna hadhihi al-kalimah idza sadaqat tahurat atau taharat min al-qalbi kullama siwallah. Bahwa siapa yang masuk neraka dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya sebabnya adalah karena tidak adanya sidqan min qalbihi. Karena hadis yang mutawatir tadi semuanya memiliki syarat. Dan syaratnya semakna sidqan min qalbihi atau mukhlishan min qalbihi atau jujur dari hatinya, ikhlas dari hatinya ila akhir. Maka kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia azab, padahal katanya kalimat la ilaha illallah menyelamatkan dari azab, maka jawabnya faliqillati sidqihi, karena kurangnya kejujuran fi qawliha, dalam ucapannya. Fa inna hadhihi kalima idza sadaqat, karena kalimat la ilaha illallah kalau jujur diucapkan dari hatinya, kalau ikhlas murni dari hatinya, niscaya taharat, niscaya akan membersihkan dari hatinya segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan bersih dari keinginan pada apa yang tidak disukai oleh Allah. Hatinya akan bersih dari kesukaan pada yang diharamkan oleh Allah. Hatinya akan bersih ila akhir. Kalau masih ada keinginan pada apa yang Allah benci, atau bahkan lebih mementingkan dunia dari perintah Allah, maka berarti ada nur yang bertentangan dengan la ilaha illallah tadi. Aku mengakui bahwa tidak ada yang aku ibadahi kecuali Allah, dan gak akan ada yang aku turuti kecuali Allah, ternyata hatinya mencintai sesuatu yang Allah benci, berarti tidak jujur. Atau kalau dengan bahasa yang lebih halus, bahwa dia kurang jujur. Kurang jujur sesuai dengan seberapa dia mementingkan dunianya di atas perintah Allah. Lebih besar berarti lebih tidak jujur. Nah, qala faman sadaqa fi qawlihi la ilaha illallah, siapa yang jujur mengucapkan la ilaha illallah, lam yuhibb siwa, pasti dia tidak akan mencintai selain Allah dan enggak akan mencintai apapun kecuali karena Allah. Wa lam yarju illa iyyah, dan tidak berharap kecuali pada Allah. Wa lam yakhsha ahadan illa Allah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Walam yatawakkal illa ala Allah, dan tidak bergantung bertawakal kecuali kepada Allah. Walam tabqa lahu baqiyatun min athari nafsihi wa hawa, dan enggak akan tersisa di hatinya baqiyatun min athari nafsihi, enggak akan tersisa di hatinya sesuatu yang mementingkan dirinya atau mementingkan hawa nafsunya di atas Allah SWT. Enggak ada. Wa mata baqiya fil qalbi, dan kapan tersisa di dalam hati keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah, wa atharun li siwallah, atau lebih mementingkan sesuatu yang selain Allah, fa min qillati sidqi, berarti dia kurang jujur fi qawliha, dalam mengucapkannya. Naru jahannam tantafi bi nuri imanil muwahhidin, neraka jahannam akan padam dengan cahaya iman seorang mukmin, seorang muwahhid. Kama bil haditsil masyhur, sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Taqulu an-naru lil mu'min, neraka berkata pada seorang yang beriman, juz ya mu'min, faqad adfa'a nuruka lahabi, lewatlah wahai mukmin, sesungguhnya cahayamu telah memadamkan lidah apiku. Ketika orang mukmin akan melewati surat, orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang memang pantas untuk dijerumus ke dalam neraka, dia terjatuh dalam neraka. Orang mukmin ini ketika akan melewati, dibantu dan didukung oleh neraka dengan kalimat lewatlah, segera. Sesungguhnya cahaya imanmu memadamkan lahabi. Lahab adalah api atau lidah api. Faqad adfa'a nuruka lahabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Nu'aim dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga dari dua jalan dari Talhah, dari Khalid ibni Duraik dan lain-lainnya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, wa sahahahu al-Hakim wa wafaqahu al-Dhahabi, dari Jabir dari Nabi SAW qala la yabqa birrun aw barrun wala fajirun illa daqalaha fatakunu ala al-mu'minin bardan wa salaman kama kanat ala Ibrahim hatta inna lin-nari dajijan min mardihim. Yang diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan, disepakati oleh Az-Zahabi, adalah hadis yang dalam musnad Imam Ahmad ini yang kedua. Walaupun ada makna yang terkandung pada hadis yang pertama tadi, tetapi yang sahahul Hakim adalah yang kedua. Tidak tersisa orang baik ataupun orang fajir kecuali memasukinya. Memasukinya artinya melewatinya. Ini makna ayat Allah Taala, inhum illa wariduha. Tidaklah dari mereka kecuali pasti akan memasukinya. Tsumma yunajjil ladzina taqaw wa yadharadh dhalimina fiha jithiya. Kemudian diselamatkan orang yang takwa dan kemudian dibiarkan di sana orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang jelek. Adh-dhalimin, orang-orang zalim. Fatakunu 'alal mu'minin bardan. Tetapi orang beriman ini tidak merasakan panas. Justru memiliki kesejukan. Wasalaman. Dan keselamatan. Seperti yang Allah pernah berikan pada Ibrahim. Ketika Ibrahim dibakar, Allah katakan, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau jadi dingin dan menyelamatkan. Dingin itu ada yang membinasakan. Bahkan ada yang menyiksa. Sehingga neraka, ada dua bentuk azab. Ada yang dengan panas, api neraka. Tapi ada pula dengan dingin yang qaris. Dingin yang menggigit. Ini juga azab. Tetapi yang dimaksud di sini bardan wa salaman adalah sejuk. Yani dingin yang menyelamatkan. Seperti yang pernah diberikan pada Ibrahim, diberikan pada mereka ketika melewati Sirat. Hatta inna lin-nari dajijan. Sehingga neraka tadi merintih. Fatakunu 'alal mu'minin bardan wa salaman hatta innal nari dajijan min bardihim. Dajijan min bardihim artinya neraka merasa apinya kalah dengan dinginnya keimanan seorang mukmin. Wa hakadha walhamdulillah fa hadza miratsun warathahu almu'minin. Ini adalah warisan yang diberikan dan akan diterima oleh orang-orang mukmin dari keadaan Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang mukmin akan mendapatkan nanti yaumul qiyamah. Fanarul mahabbah fi qulubil mu'minin takhafu minha naru jahannam. Maka kecintaan seorang mukmin atau kecintaan yang ada pada hati seorang mukmin kepada Allah dan kepada apa yang Allah ridai itu membuat khawatir api neraka. Lewatlah, lewatlah, cepat. Karena sungguhnya dinginmu memadamkan apiku. Qala al-Junaid, qalat an-nar, berkata neraka, ya Rabbi, law lam uti'ka, hal kunta tu'adzibni bi syai'in huwa ashaddu minni? Qala na'am, kuntu usallit 'alayka naril kubra. Qalat wa hal narun a'zam minni wa ashadd? Qala na'am naru mahabbati askantuha qulub awliya'il mu'minin wa fi hadha yaqumu ba'dhum. Kata Al-Junaid, salah seorang tokoh dari tokoh-tokoh zuhad, ahli zuhud rahimahullah, yang dibesarkan oleh orang-orang sufi tetapi beliau masih di batas-batas sunnah, bertanya, dikatakan bahwasanya nanti neraka akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana kalau aku tidak mentaatimu? Apakah engkau akan mengazabku dengan sesuatu yang lebih panas dariku? Qala na'am. Iya, kalau engkau tidak mentaatiku, aku akan azab engkau dengan sesuatu yang lebih dari engkau. Maka neraka bertanya lagi. Ketika dikatakan, kuntu usallut alaika nari al-kubra. aku akan timpakan padamu apiku yang lebih dahsyat. Qalat, neraka bertanya, wa hal narun a'zam minni wa ashad? Kata neraka, apakah ada api yang lebih besar dan lebih dahsyat dariku? Qala na'am, kata Allah. Iya, yaitu naru mahabbati, api kecintaanku yang aku masukkan ke dalam hati-hati para hamba-hambaku, orang-orang mukmin, para wali-waliku. Wa fi hadha yaqulu ba'dhum fa fi fu'adil muhib naru hawa aharru naril jahimi barduha. Sesungguhnya di dalam hati ini atau dalam hati orang yang muhib, fa fi fu'adil muhibbi, di dalam hati pencinta yang mencintai Allah ada naru hawa, bukan hawa nafsu tapi api kecintaan. Aharru naril jahim, yang lebih panas dari api neraka jahim. Wa abraduha, dan yang paling dinginnya. Paling panas daripada api neraka jahim dan paling dinginnya. Ini barakallahu fikum ucapan seorang penyair. Mengungkapkan apa yang disebutkan oleh Al-Junaid. Bahwasanya ada yang lebih dahsyat dari api neraka, yang api neraka takut daripadanya, yaitu apa yang ada di hati seorang mukmin dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Karena berapa tokoh-tokoh zuhad seringkali membawa riwayat-riwayat yang dhaifah, seringkali membawa riwayat-riwayat yang lemah, karena mereka menganggap kalau itu mendukung untuk takut kepada Allah dan mendukung untuk semakin cinta kepada Allah, tidak mengapa. Itu perbedaannya beberapa tokoh-tokoh sufi dengan tokoh-tokoh ahlul hadis. Wa yasad li hadzal ma'na hadis Mu'ad anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dipersaksikan makna ini di dalam hadis Mu'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Jadi sepakat oleh Adz-Dzahabi. Yaitu hadis bahwa Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Fa innal muhtadhar, seorang yang muhtadhar yang akan mati. Muhtadhar artinya yang dihadiri kematian. La yakadu yaquluha illa bi ikhlas. Orang yang akan mati tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan keikhlasan. Biasanya. La yakadu, hampir-hampir tidak mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan ikhlas. Saat itu ucapan yang keluar ucapan yang paling jujurnya. Ketika akan mati. Sehingga orang yang jelek keluar kalimat jelek. Orang yang saleh keluar kalimat yang saleh. Mengapa? Karena dia dalam keadaan sudah akan wafatnya. Maka keluar semua aslinya dari hatinya. Nah. Qala wa taubatin, dan juga kalau dia di akhir hidupnya mengucapkan dengan ikhlas berarti dia bertaubat. Wa nadamin, dan berarti dia menyesal dengan apa-apa yang menyelisihi la ilaha illallah ala ma madha, apa yang telah lewat. Wa azama ala an la ya'uda ila mithlih, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Wa rajjaha hadzal qaulul Khattabi, dan demikian dirajihkan oleh Imam Al-Khattabi, salah satu dari syurah al-hadis, salah satu dari tokoh-tokoh pensyarah hadis adalah Imam Al-Khattabi. Dalam musannafnya Mufarrid fit Tauhid wa huwa hasan, dan ucapan ini sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau orang yang mengucapkan di akhirnya la ilaha illallah dikatakan masuk jannah. Kenapa man qala saja? Karena orang yang berbicara di akhir hidupnya dalam keadaan dia akan mati, biasanya jujur, biasanya ikhlas, biasanya merupakan penyesalan dari apa yang telah lewat di akhir. Nah, Allahu ta'ala a'lam bisawab wa billahi taufiq wa bihada intahayna min juz'il awal. Fanadkul insyaAllah al-juz'ul thani fi darsil khadim bi'iznillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.